upaya, ya, dan juga wajuhdin jahid, sama upaya yang luar biasa, kesungguhan yang luar biasa, ya, butuh kerja keras, kesungguhan yang besar. Hatta yasila ila ma yarumuhu minal ilmi, sampai menyampaikan dia kepada apa yang dia inginkan dari ilmu itu, ya, sampai dia faham, sampai dia mengerti, ya, dari apa yang terdapat dalam kitab itu. Waktunya panjang. Wa hadhihi aqabatun qad la yaqwa 'alaiha katsirun minan nas, maka kendala ini la yaqwi 'alaiha katsirun minan nas, hampir-hampir tidak kuat kebanyakan manusia, ya, otodidak belajar kepada buku itu, hampir-hampir kebanyakan manusia itu enggak kuat, enggak bisa, karena tadi saking ngumetnya kadang, ya, enggak paham, paling apa pegang kepala. Kenapa? Karena enggak ada yang ditanya sama dia, ya, kitab enggak mungkin ditanya, ya. Akhirnya apa, dia buka kitab-kitab yang lain, dibuka terus, ya, penjelasan-penjelasan yang ada di kitab yang lain didatangkan, sampai apa, numpuk mungkin di mejanya kitab-kitab, untuk apa, mencari kalimat atau dalil yang tidak difahami di kitab itu saja, ya. Jadi upayanya keras untuk mendatangkan penunjang-penunjang yang akan memahamkan isi kitab itu, ya, itu kalau belajar dari kitab, ya. La siyama wa huwa yara man hawlahu, terlebih la siyama itu terlebih, apalagi wa huwa dia yara man hawlahu, melihat orang yang di sekitarnya, qad ada'u awqatahum bila faidatin, mereka telah menyia-nyiakan waktu-waktu mereka, ada'u menyia-nyiakan awqatahum, waktu-waktu mereka bila faidah, tanpa ada faidahnya, tanpa ada manfaat, ya. Apalagi kalau seseorang yang apa, lihat di sekitarnya ternyata orang-orangnya cuma bermain saja atau senda gurau saja, enggak semangat dalam ilmu. Apa yang terjadi? Semakin loyo dia. Semakin apa? Ya enggak kuat. Malas datang. Ya, fa ya'khudhuhu al-kasalu wa yakillu wa yamallu, sehingga kemalasan yang menimpa dia. Wa yakillu, ya, kepenatan, keletihan, wa yamallu, kebosanan. Akhirnya bosan. Kenapa? Ah, dia yang di sekitarnya main-main saja, ya, atau melakukan perkara-perkara yang tidak manfaatnya, ya. Akhirnya dia pun apa, tertarik untuk mengikuti permainan-permainan yang ada di sekitarnya, meninggalkan buku yang sedang dia pelajari. Ini summa la yudriku ma yurid, sehingga dia tidak mendapati apa yang dia inginkan. Itu ketika belajar kepada buku. Jarang-jarang orang yang sabar, yang kuat, ya, untuk dia menyelesaikan, menghatamkan belajarnya, ya, pada buku itu. Tapi dengan kita duduk di hadapan seorang guru, kita akan berupaya untuk sabar dengan dia, ya, dengan beliau, dalam menyelesaikan, ya, kitab itu. Tapi kalau sendiri, ya, kita bisa merasakan kan di rumah, berat. Pulang kajian saja kita murojaah itu berat, ya, membuka lagi atau membaca lagi sendiri berat, itu ketika sendirian, ya. Maka demikianlah halnya, ya. Buku mungkin sudah kita beli, sudah kita tumpuk, sudah punya maktabah di rumah, buku ini dibeli, ada cetakan baru dibeli, numpuk, tapi baca kapan? Ya. Itu sehingga koleksi yang ada, ya. Itu ketika belajar kepada buku, seperti itu kondisinya, kendalanya, ya. Semangatan itu menurun, apalagi tadi dihadapkan kepada lingkungan yang tidak mendukung, semakin tambah menurunnya, malasnya dalam mempelajari buku-buku itu. Itu kendala yang pertama, ya. Kendala yang kedua insyaallah kita baca pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.